Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang dua nama Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Hari ini kita akan kembali membahas dua nama Allah Azza wa Jalla. Nama yang akan kita bahas hari ini adalah Al-Wakil. Apa? Al-Wakil dan Al-Kafil. Apa yang kedua? Al-Kafil. Kita ulangi. Apa yang pertama? Al-Wakil. Yang kedua? Al-Kafil. Inilah dua nama yang akan kita kaji pada malam hari ini. Seperti biasanya kita akan awali dengan membaca dalil dari dua nama ini. Silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 93. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Jilani hafizahullah ta'ala. الوكيل الكفيل جل جلاله. قال الله تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. دليل yang melandasi dua nama ini, yang pertama al-wakil. Al-wakil di dalam Al-Quran disebutkan 14 kali. Berapa kali? 14 kali. Salah satunya adalah dalam ayat yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 3. Surat apa? Al-Ahzab ayat 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kalian kepada Allah. Kenapa? Wa kafa billahi wakila. Karena sesungguhnya cukuplah Allah sebagai wakil. Sebagai apa? Wakil. Ini adalah dalil dari nama Allah Al-Wakil. Adapun nama Allah Al-Kafil, ini disebutkan dalam Al-Quran satu kali. Berapa kali? Satu kali. Yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 91. Surat apa? An-Nahl ayat 91. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. Janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian setelah kalian memastikan sumpah tersebut. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Bukankah kalian sudah menjadikan Allah sebagai kafil? Sebagai apa? Kafil. Ini dalil dari Al-Quran. Kita ulangi, Al-Wakil di dalam Al-Quran berapa kali disebutkan? 14 kali. Al-Kafil berapa kali? Satu kali. Al-Kafil juga disebutkan dalam hadis. Juga disebutkan dalam hadis. Hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari. Hadisnya panjang, isinya cerita. Isinya apa? Cerita. Cerita tentang seorang pria yang hidup di zaman Bani Israel. Pria ini hidup di zaman sinten? Bani Israel. Suatu hari dia butuh duit. dan nominalnya besar, 1000 dinar. Berapa? 1000 dinar. Dan ini nominal besar. Kalau 1 dinar aja sekian juta, berarti 1000 dinar berarti sekian miliar. Ya misalnya 1 dinar 3 juta, berarti 1000 dinar berarti 3 miliar. Besar kebutuhannya. Maka dia pun karena butuh cepat, dia ngutang kepada temannya. Kepada temannya. Maka temannya pun berkata, datangkan saksi. Datangkan saksi. Utang piutang akan semakin terjamin kalau ada apanya? Ada saksi. Apa jawaban dari pria tersebut? Kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi. Maka kemudian yang akan diutangi itu berkata, si B, ya, yang akan ngutang si A. Si B mengatakan, ya udah kalau kayak gitu datangkan penjamin. Apa? Penjamin. Apa jawaban si A? Kafa billahi kafila. Cukup Allah sebagai penjamin. Berarti al-kafil artinya apa? Maha menjamin. Al-wakil juga menurut sebagian ulama maknanya mirip, maha menjamin. Akhirnya si B ngasih utangan enggak? Ngasih enggak? Ngasih. Nek njenengan jadi si B ngasih enggak? Sekian miliar loh. Ngasih enggak? Si B ngasih. Ngasih utangan itu. Kenapa dia ngasih? Karena saking yakinnya dia dengan Allah. Saking yakinnya dia dengan Allah. Berarti jenengan enggak yakin deh. Dan dia tahu persis kredibilitas si A. Nanti akan kita lihat bagaimana kredibilitasnya. Jadi ketika jenengan enggak ngasih itu belum tentu karena enggak yakin kepada Allah. Bisa jadi karena jenengan ragu dengan kredibilitas orang yang mau ngutang tadi. Ya. Singkat cerita, dipinjemilah. Siapa saksinya? Allah. Siapa penjaminnya? Allah. Si A pun melakukan perjalanan keluar pulau menggunakan kapal. Menggunakan kapal. Sebelum berangkat, si A berkata, saya akan kembalikan uangmu di tanggal sekian. Di tanggal sekian. Dia sudah prediksikan, mungkin dia bisnis atau apa di pulau seberang. Dan dia sudah memprediksikan bisnis itu akan selesai dalam sekian hari, atau sekian bulan, atau sekian pekan. Nanti di tanggal sekian saya akan kembalikan 1000 dinar tadi. Betul, berlayar. Singkat cerita, bisnisnya berhasil, dapat keuntungan, dan dia sudah mengumpulkan uang berapa tadi? 1000 dinar. Yang jadi masalah adalah tidak ada kapal. Tidak ada kapal yang mengantar ke pulaunya si B. Padahal dia sudah janji. Dan orang yang beriman itu sangat memegang teguh apa? Janji. Buat orang yang beriman, janji itu adalah bukti kehormatan seseorang. Jadi kalau sudah janji, orang yang beriman, dia akan berusaha menepati janjinya itu sekuat tenaga. Makanya si B itu percaya kan? Karena sudah terkenal apanya? Kredibilitasnya. Ditunggu, gak datang kapal. Padahal dia sudah janji mau mengembalikan pada tanggal tertentu. Apa yang dilakukan? Dia ambil kayu. Kemudian kayu itu dia belah. Uang 1000 dinar itu dia masukkan ke dalam kayu. Plus ditulisi surat. Kepada siapa? Si B. Saya sudah berusaha untuk mencari kapal, tidak ada. Maka terpaksa saya kirim lewat pos. Pos laut ya. Setelah itu dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Wahai Rabbi, saya sudah meminjam uang kepada saudara saya sebesar 1000 dinar. Dia minta saksi. Saya katakan cukup engkau ya Allah sebagai saksi. Dan dia menerima. Apa yang saya ucapkan? Setelah itu dia minta, apa tadi? Pinjam. Dan saya jawab, engkau ya Rabbi sebagai penjaminnya, dan dia terima. Dia ridho, engkau sebagai penjaminnya. Maka aku titipkan ini kepadamu, wahai Rabbi. Luar biasa. Apanya? Tawakal apa nekat? Tawakal. Luar biasa, tawakalnya. Si A kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia lemparkan kayu berisi sekian miliar ke laut. Singkat cerita, si B nungguin di pinggir laut. Tungguin. Kok enggak ada kapal? Gak lama kemudian lihat ada kayu terombang-ambing ombak terus terlempar sampai ke daratan. Diambillah kayu itu, dia pikir kayu bakar. Maka sampai ke rumah ya gak dapat 1000 dinar ya, cuma dapat apa tadi? Kayu bakar. Terus kasihkan istrinya, kayak gue apa? Gue suluh ya buat masak. Nah istrinya ini cerdas. Kayu besar itu dia apain dulu? Dia belah. Ya, sing masak orang suluh ya orang ngerti. Suluh itu harus diapain dulu? Dibelah dulu. Apalagi dari laut kan? Berarti kan? Basah. Begitu dibelah. Biar ada apanya? Ada duit 1000 dinar dan ada surat. Langsung si B paham bahwa si A menepati janji. Singkat cerita, si A dapat kapal. Begitu sampai di pulaunya si B, cepat-cepat dia mendatangi rumahnya si B sambil bawa duit 1000 dinar. Itu namanya kredibilitas. Ya, lebih paham pok kayak ngapa orangnya sehingga bisa terpercaya sekali. Karena dia mengambil kemungkinan terburuk. Ya. Jadi dia enggak mengandalkan wis kirim kok. Enggak. Dia ngambil kemungkinan terburuk. Andaikan kayu itu enggak sampai ke tangannya si B. Dia bawa 1000 dinar, kemudian dia cerita minta maaf ya kepada si B karena telat, enggak tepat waktu, dan beliau mau bayar utang. Si B menjawab, apakah kamu ngirim sesuatu? Apakah kamu ngirim sesuatu? Sesuatu apa? Pada hari anu saya mendapatkan kayu yang isinya 1000 dinar berikut dengan surat. Dan saya sudah terima pengembalian darimu. Silakan ambil 1000 dinar yang ada di tanganmu. Enggak minta bunga sedikit pun. Ya. Jane nek si B iki nglombo. Ya. Si B ini bohong. Bisa? Bisa. Tapi lagi-lagi orang yang beriman itu menjaga harga diri. Menjaga kehormatan. Dia akan bersikap jujur dan taruhannya bahkan nyawa. Dia akan menepati janji walaupun taruhannya nyawa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tadi bukan dongeng. Tadi bukan apa? Dongeng. Tapi kejadian nyata. Yang terjadi di zaman Bani Israel yang dituturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi itu bukan cerita bawang merah bawang putih, bukan. Ya. Tapi kejadian nyata yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bawakan cerita tadi karena di tengah-tengah hadis ada kalimat yang berbunyi wa kafa billahi kafila. Jadi fokusnya ke cerita atau ke nama? Ya. Fokusnya ke nama tadi. Ya. Jadi di dalam hadis itu Allah Azza wa Jalla dinamai sebagai apa? Al-Kafil. Jadi apa anu terjemahannya tadi? Maha menjamin. Maha menjamin. Kenapa dijadikan satu bab al-kafil sama nopo al-wakil? Karena maknanya agak mirip. Menurut sebagian ulama, sebagaimana yang disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, ada kemiripan antara dua nama ini. Antara nama Allah napa? Al-Wakil dengan nama Allah Al-Kafil. Sehingga dijadikan dalam satu bab. Apa tadi terjemahannya? Maha menjamin. Baik, ini adalah dalil yang melandasi dua nama tersebut. Mari kita lihat apa maknanya. Silakan. المعنى في حق الله عز وجل اسمه سبحانه الوكيل يأتي بمعنى الوكيل على جميع خلقه وذلك لأنه خالقهم ومدبر أمرهم والمتكفل بأرزاقهم وحاجاتهم ومحييهم ومميتهم أما المعنى الخاص للوكيل فهو الذي يتولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور. Al-Wakil. Kita mulai dulu dari nama Allah napa? Al-Wakil. Apa tadi Al-Wakil? Maha menjamin. Apa yang dijamin oleh Allah? Kan disebutkan terjemahannya apa tadi? Maha menjamin. Timbul pertanyaan, yang dijamin apa? Terus siapa yang dijamin? Itu kan pertanyaannya kan. Maha menjamin. Menjamin apa? Menjamin siapa? Jawabannya, jaminan Allah itu ada dua macam. Ada berapa macam? Ada dua macam. Yang pertama, jaminan yang sifatnya umum. Apa yang pertama? Jaminan yang sifatnya umum. Yang kedua, jaminan yang sifatnya gampang lah. Kancane umum apa? Khusus. Ya. Ada berapa jenis jaminan Allah? Ada dua. Apa yang pertama? Jaminan yang sifatnya umum. Dan yang kedua, jaminan yang sifatnya khusus. Baik. Kita bahas yang pertama dulu. Jaminan yang sifatnya umum. Berarti, apa yang dijamin? Semuanya. Siapa yang dijamin? Semuanya. Namanya juga umum. Berarti semua dijamin Allah. Semua orang dijamin Allah. Apapun dijamin oleh Allah. Apa dalilnya Ustadz jaminan yang sifatnya umum ini? Dalilnya adalah Al-Quran surat Hud. Surat apa? Hud. Ayat 12. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 12, Allah Azza wa Jalla berfirman, Wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah itu menjamin segala sesuatu. Menjamin apa? Segala sesuatu. Apapun dijamin oleh Allah, siapapun dijamin oleh Allah. Nah, timbul pertanyaan. Dijamin apanya? Dijamin apanya? Semua dapat jaminan Allah. Jaminan apa? Jaminan hidup. Dikasih nyawa sama Allah. Orang kafir dijamin gak sama Allah? Dijamin. Dijamin apanya? Nyawanya, punya hidup. Siapa yang ngasih hidup? Allah. Apakah hidup itu hanya Allah berikan kepada orang beriman saja? Enggak. Orang kafir pun dikasih hidup sama Allah. Bahkan bukan hanya manusia, termasuk binatang. Semua binatang itu dapat jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Jaminan berupa kehidupan. Kebalikannya kehidupan apa? Kematian. Itu juga termasuk jaminan. Jadi Allah Azza wa Jalla menjamin para makhluknya bakalan mati. Ya. Sepanjang apapun umurnya, pasti akan mati. Ya. Maka gak usah ngatur-ngatur Allah. Kayak wong jeneng jahat orang mati-mati ya. Sudah ada waktunya dia mati. Kapan? Ya terserah Allah. Terserah Allah. Wong Fir'aun aja mati kok. Namrud aja mati. Manusia-manusia jahat sepanjang sejarah mati mereka. Karena Allah menjamin bahwa setiap makhluk hidup bakalan mati. Ya. Oke, kehidupan, kematian. Apalagi jaminan yang sifatnya umum? Rezeki, betul. Rezeki. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk hidup di bumi sudah dijamin rezekinya sama Allah Azza wa Jalla. Aku dening seret rezekine. Saya kok seret rezekine? Katanya dijamin. Dijamin enggak? Loh, buktinya? Seret. Bukan, buktinya Anda punya rezeki. Walaupun apa? Seret. Dan jangan cuma ngelihat rezeki dari sisi materi, uang. Lah jenengan punya kesehatan itu rezeki atau bukan? Rezeki. bisa melihat, kesehatan mata, bisa mendengar, kesehatan telinga, bisa berjalan, kesehatan kaki, bisa bernafas. Ya. Itu semuanya rezeki dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman memang jaminan itu bukan berarti semuanya sama rata, enggak. Jadi Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah menyatakan bahwa rezeki semua makhluk sama, enggak pernah. Allah hanya mengatakan semuanya mendapatkan rezeki. Dan justru karena Allah itu maha bijaksana, maka rezeki satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Beda-beda. Kalau rezeki semua orang sama, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Manusia. Manusia yang rugi. Allah rugi enggak? Enggak susah bagi Allah untuk membuat semua orang kaya. Itu enggak susah bagi Allah, gampang banget Allah. Wong Allah itu Al-Ghaniyyu, apa Al-Ghaniyyu? Yang maha kaya. Allah itu enggak akan rugi bikin kita semuanya sekaya Qarun. Enggak rugi Allah Azza wa Jalla. Tapi yang rugi kita. Kenapa kita yang rugi? Kalau semua orang kaya, jenengan itu mau beli sayur sama siapa? Orang kaya mau jualan sayur keliling? Mau? Kalau gentengnya jenengan bocor, siapa yang mau disuruh memperbaiki genteng itu? Wong sugih, some. Wong saya kaya kok suruh memperbaiki apa? Genteng. Oke. Kalau semua orang kaya, siapa yang mau membersihkan gorong-gorong? Siapa yang mau jadi tukang sapu? Siapa mau kerja jadi ojek online? Siapa? Nggak mungkin kehidupan ini akan berjalan kalau semuanya kaya. Iya sih Ustaz, tapi jadi nyong sing kere. Ya terserah Allah. Terserah Allah. Termasuk rezeki adalah postur tubuh kita, raut muka kita. Ya. Ada yang dibikin tampan, ada yang dibikin kurang tampan, ada yang bikin cantik, ada yang dibikin kurang cantik. Bisa enggak Allah bikin semua pria tampan? Bisa. Bisa Allah bikin semua wanita cantik? Bisa. Tapi siapa yang rugi? Manusia. Dia tidak lagi mengenal kecantikan. Dia tidak lagi mengenal ketampanan. Karena semua orang sama. Kenapa orang terlihat tampan? Karena ada yang tidak tampan. Ya dene nyong sing orang ganteng. Ya terserah Allah. Ya. Emang enggak tampan itu merugikan? Selalu merugikan? Kadang malah menguntungkan. Kadang malah menguntungkan. Apa untungnya Ustaz? Untungnya jenengan ini jadi lebih jauh dari perbuatan maksiat gitu loh. Karena enggak didekati sama wanita-wanita lain. Cukuplah si cibai bojoku. Soalnya apa? Orang yang tertarik. Itu menguntungkan atau tidak? Loh, menguntungkan atau keimanan kita loh. Belum tentu kalau kita ganteng itu kita tahan untuk mendapatkan godaan-godaan. Belum tentu. Yang dikejar-kejar sama wanita itu, pria yang tampan atau yang tidak tampan? Yang tidak tampan. Kebalik. Yang dikejar-kejar itu yang tampan. Maka ketika jenengan tidak ganteng, bersyukurlah kepada Allah karena tidak dikejar-kejar sama wanita yang tidak sah. Kalau sama istri jenengan sendiri tidak apa-apa. Ya. Jadi ini adalah jaminan yang sifatnya apa? Ya. Dan ini didapatkan oleh siapa? Oleh semuanya. Mau kafir, mau beriman, mau sholat, mau tidak sholat, itu semuanya dapat. Ya. Jaminan kehidupan, jaminan kematian, jaminan apa lagi tadi? Rizki. Ya. Termasuk juga jaminan diutusnya para rasul. Diutusnya apa? Para rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah mengutus di setiap umat rasul. Jadi semua manusia itu sudah dikirimi sama Allah apa? Rasul. Apa tugasnya rasul itu? An'budullaha wajtanibut taghut. Tugas para rasul itu adalah untuk mengajarkan kepada umat manusia agar menyembah Allah saja dan menghindari syirik. Agar apa? Menyembah Allah saja alias tauhid dan menghindari syirik. Ini semuanya, mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau orang hidup di zaman dulu, mau orang hidup di zaman ini, semuanya sudah diutus oleh Allah Azza wa Jalla buat mereka siapa? Rasul. Ya. Cuman kemudian nanti ada yang mendapatkan hidayah dan ada yang tidak mendapatkan hidayah. Nah, ini contoh-contoh dari napa? Jaminan yang sifatnya umum. Kita pindah. Apa tadi yang kedua? Jaminan yang sifatnya khusus. Kalau khusus berarti semua dapat. Semua dapat? Enggak. Hanya manusia-manusia spesial yang mendapat jaminan ini. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Apa dalilnya Ustaz? Bahwa ada jaminan khusus buat orang-orang yang beriman. Dalilnya adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 81. Surat apa? An-Nisa ayat 81. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Watawakkal ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Kenapa? Wakafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai penjamin. Sebagai apa? Penjamin. Penjamin untuk siapa? Saya ulangi ayatnya. Ya, baca ayat itu dari awal sampai akhir. Wa tawakkal 'alallah. Bertawakallah kepada Allah. Wakafa billahi wakila. Karena Allah itu cukup sebagai penjamin. Penjamin buat siapa? Orang-orang yang bertawakal. Semua orang bertawakal atau hanya sebagian orang? Sebagian orang. Inilah jaminan yang sifatnya apa? Khusus. Hanya untuk orang-orang yang beriman, hanya untuk orang-orang yang bertawakal. Apa bentuknya Ustaz? Macam-macam. Bisa bentuknya itu adalah jaminan ketenangan hati. Napa? Jaminan ketenangan hati. Mungkin atau tidak, rizki seret tapi hati tetap tenang. Mungkin? Tahun jenengan? Uruf. Rizkinya seret tapi hati tetap tenang. Mungkin? Mungkin. Rizki banyak tapi hati enggak tenang. Mungkin? Mungkin. Kenapa? Karena rizki haram. Sehingga setiap ada orang ketok-ketok pintu, dagdikduk KPK putu, gak tenang. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah berkata, hari yang paling bahagia dalam hidupku adalah hari ketika saya gak punya apa-apa. Apa kata beliau? Hari yang paling bahagia dalam hidupku adalah hari ketika aku gak punya apa-apa. Gak punya uang sepeser pun, gak punya uang, gak punya makanan sedikit pun. Itulah hari yang paling aku merasa bahagia. Kayak jenengan ya. Kalau kita itu hari paling apa? Hah? Paling menyedihkan. Hari paling tragis. Kenapa coba Imam Ahmad bisa seperti itu? Karena saat itu beliau betul-betul berserah diri kepada Allah. Betul-betul bertawakal kepada Allah. Tawakal level tertinggi. Dan itulah puncak kebahagiaan. Puncak kebahagiaan adalah ketika seorang hamba betul-betul menyandarkan urusannya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Siapa di antara kita makanan tersedia di atas meja, lengkap. Lengkap makanannya. Ada lauk, ada nasi, ada buah, ada sayur. Siapa di antara kita makanan lengkap seperti itu masih mengingat Allah, ya Allah berilah aku makanan. Angkat tangan. Apa rata lengkap? Pernah. Siapa yang masih ingat Allah? Maksudnya ingat Allah itu adalah minta kepada Allah, ya Allah berilah aku makanan. Hampir enggak ada. Berarti saat itu kita lupa sinten Allah. Kapan kita ingat Allah? Ketika beras habis. Itulah tawakal. Yang membahagiakan hati. Ya. Apa aku tuh tawakal ngenteni apa? Beras entong. Ya enggak boleh kayak gitu, harusnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu kan tiap apa? Kita baca tiap apa? Tiap pagi dan sore. Apa awalnya? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah. Terus wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku bergantung kepada diriku pribadi. Walaupun itu hanya sekejap mata. Sesaat pun jangan engkau jadikan aku bergantung kepada diriku. Bergantung kepada gaji, bergantung kepada makanan, bergantung kepada keluarga, bergantung kepada dokter, bergantung kepada satpam. Bergantung kepada sisi TV. Kepada siapapun, wahai Rabbi. Jangan aku jadikan hatiku tergantung kepadanya. Ini adalah jaminan yang sifatnya apa? Khusus. Masih banyak. Itu kan baru ngomongin ketenangan kan? Masih banyak. Ya, jaminan perlindungan. Dilindungi agamanya maupun dunianya. Ya, dunianya dilindungi sama Allah, agamanya juga dilindungi sama Allah. Agama itu maksudnya keimanan. Keimanannya dilindungi sama Allah Azza wa Jalla, dijauhkan dari syahwat, dijauhkan dari syubhat. Ya. Itu jaminan yang sifatnya khusus. Perlindungan, jaminan kemenangan. Inna lanansuru rusulana walladzina aman. Kami pasti akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Ini jaminan dari Allah. Kami pasti akan menolong para rasul dan orang-orang yang beriman. Sehingga orang yang konsisten dalam berdakwah, mengajarkan kebaikan, mendakwahkan tauhid, mengajarkan sunnah, walaupun mungkin dia mendapatkan penolakan, walaupun mungkin dia mendapatkan intimidasi, dia tetap istiqamah dalam jalan kebaikan itu. Karena dia yakin akan mendapatkan apa? Pertolongan dari Allah. Cepat atau lambat. Bisa saja pertolongan itu datangnya saat kita sudah tua. Bahkan bisa saja pertolongan itu datangnya kapan? Setelah kita mati. Betapa banyak orang yang mendakwahkan kebenaran baru diterimanya kapan? Setelah dia mati. Banyak contoh. Banyak contoh. Ini adalah jaminan yang sifatnya khusus. Ini kita baru bahas nama Allah napa? Al-Wakil. Belum bahas nama Allah Al-Kafil. Iqra. Amma ma'na al-kafil fa yaqulu al-Qurdubi rahimahullah kafilan ya'ni shahidan wa yuqalu hafizan wa yuqalu dhaminan. Naam. Al-Kafil tadi sudah kita sampaikan, sebagian ulama mengatakan Al-Kafil itu maknanya mirip dengan apa? Al-Wakil. Berarti apa? Apa berarti? Maha menjamin. Makanya di sini dinukilkan perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa yuqalu dhaminan. Dhaminan, menjamin, penjamin. Itu salah satu makna dari napa? Al-Kafil. Ada juga makna yang lain dari Al-Kafil adalah Asy-Syahid. Asy-Syahid itu artinya adalah yang maha menyaksikan. Jadi apapun yang kita kerjakan pasti disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang baik atau yang buruk? Dua-duanya, yang baik maupun yang buruk. Hafizan, maha menjaga. Tadi sudah kita sampaikan, penjagaan Allah Azza wa Jalla ada yang sifatnya umum, ada juga yang sifatnya khusus. Inilah materi kita hari ini, membahas tentang dua nama Allah Azza wa Jalla, yaitu napa? Al-Wakil dan Al-Kafil. Sebelum kita tutup, ada pengumuman insyaAllah, pada hari ini telah dibuka pendaftaran untuk menjadi donatur iftar. Iftar niku buka puasa. Bulan Ramadan 1445 Hijriah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Manarul Ilmi. Bagi jamaah yang ingin berpartisipasi dalam program ini, silakan mendaftarkan namanya di lantai 1 sini depan pintu akhwat. Ya, ada petugas nanti di situ. Untuk ibu-ibu. Nah, untuk bapak-bapak nanti di pintu sini depan, di pintu keluar bapak-bapak setelah sholat Isya. Ya, setelah sholat Isya. Ini fleksibel ya. Maksudnya bentuk donasinya bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk snack, bisa minuman, bisa nasi juga bisa. Fleksibel apa yang akan didonasikan dan fleksibel waktunya. Jadi bebas mau milih dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 30 bebas. Mau tanggal 5 boleh, tanggal 6 boleh, tanggal 7 boleh, terserah. Ya, dan sudah ada tabelnya. Ya, sudah ada tabelnya. Mau menyumbang apa? Di situ sudah ditulis. Silakan ikut berpartisipasi untuk menyemarakkan Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma amin, dan bisa memanfaatkan sebaik mungkin momen istimewa itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.